Aku bertahan di saat hati bimbang. Dosakah berikan maaf kala jiwaku rentan? Aku terdiam saat hati dan pikiranku tak sama. Mengukur rasa cinta dan amarah mana yang ku dengar. Aku insan biasa, begitu juga dia. Walau berat ku mencoba kesempatan kedua. Aku rela hadapi semua, ku buka hati seluas samudra. Aku ikhlas andai dunia tak lagi ramah pada kita. Ku berserah jalani kehidupanku, yakin kau bisa berubah. Kan ku coba bertahan, selamatkan cinta kita dari badai prahara. Insan biasa. Andai dunia.